kajang noko membuat kamu sedih. Maafkan bila egoku membuat kamu pergi. Saat itu aku yakin ku bisa tanpamu, namun ternyata kini ku harus kehilanganmu. Ternyata aku tak mampu menjalani hari tanpamu. Ku selalu butuh kamu yang selalu hadir di sisiku. Ku harap dirimu mampu kembali untuk menemani. Sini tetap menunggu hingga kau kembali.